Parit Al-Ahzab sekutu, ya. Perang Ahzab yaitu perang sekutu, yaitu bersekutunya orang kafir bersama orang Yahudi memerangi kaum muslimin. Khandaq, ya, artinya parit, memang itu strategi yang diambil dipakai oleh Nabi SAW ketika mempertahankan diri dari serangan sekutu, yaitu menggali parit di pintu masuk ke kota Madinah di antara dua harrah, di antara dua perkampungan batu. Jadi daerah yang tempat masuknya orang ke Madinah itu semuanya digalikan parit belasan kilo, ya, belasan kilo. Parit ini digali oleh para sahabat per 10 orang berapa meter, dan dengan ukuran lebar dan dalamnya juga diperkirakan tidak bisa dilompati dan juga tidak bisa kalau orang masuk ke dalam untuk melompat ke atas. Ya, ini strategi yang dipakai oleh Nabi SAW. Namanya perang Ahzab atau dikenal juga dengan perang Khandaq. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 4600 berapa? 4607. Ya. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar, wal-lafdhu li ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara radhiyallahu taala an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzabi yanqulu ma'ana turaba, yanqulu ma'ana turaba, walaqad warat turabu bayada batnihi wa huwa yaqul wallahi lawla anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faanzilan sakinatan alaina innal ula qad abaw alaina. قال وربما قال إن الملأ قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته. Ini cerita sahabat yang mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala an, menceritakan tentang apa yang terjadi saat menggali parit yang tadi juga dinamakan dengan perang Khandaq. Nabi SAW ikut serta menggali parit. Dan diceritakan oleh Al-Bara, Rasulullah SAW pada perang Ahzab, yang qulu ma'ana turaba, ikut bersama kami memindahkan tanah. Ketika digali kan ada tanahnya, tanah galian. Nabi SAW ikut mengangkat tanah tersebut, memindahkan tanah galian. Ya. Walaqad warat turabu, dan sungguh kata Al-Bara, tanah itu telah melapisi putihnya perut Nabi, ya. Melapisi putihnya perut Nabi, mungkin karena tanah itu berterbangan debu-debunya, Nabi SAW mengangkatnya, ya. Terkadang tersingkap perutnya, ya, tersingkap dalam pekerja dan terlihat debu itu telah melumuri perut. Mungkin saking Nabi SAW bersemangat bekerja, membawa para sahabatnya untuk ikut bekerja. Bayangkan Nabi SAW ikut untuk memberi semangat karena penggalian parit ini dalam saat-saat yang sangat genting, kekurangan makanan, ya, kelaparan. Ini Nabi SAW ikut serta untuk menyemangati para sahabatnya, dan sampai-sampai bagian depan badannya itu dipenuhi oleh debu, oleh tanah. Yang bekerja gotong royong seperti itu. Ya, wahuwa yakul, sambil bekerja Nabi SAW menyempatkan diri juga untuk mengungkapkan kata-kata indah yang kalimat-kalimatnya adalah sebagai berikut. wallahi laula anta mahtadaina, demi Allah kalau bukan, kalaulah bukan karena engkau ya ya Allah, maka kami tidak mendapat hidayah ya, dan juga tidak bersedekah dan tidak tidak melaksanakan salat, wala tasaddaqna wala sallaina. Kemudian fa anzilan sakinatan alaina, maka ya Allah turunkanlah kepada kami ketenangan saat bekerja ya, tenang merasa ini adalah ibadah yang mulia. Innal ula qad abau alaina, ketenangan juga tadi saat berperang, ketika berperang berikan kami ketenangan, kekuatan, keteguhan. Innal ula, sesungguhnya mereka maksudnya petinggi-petinggi Quraisy ya, tokoh-tokoh orang tokoh-tokoh Quraisy, qad abau alaina, sungguh mereka telah enggan atas kami, maksudnya membenci, memusuhi ya, maka beri kami ketenangan, beri kami ketegaran, mereka tidak akan pernah rela kalau kami tidak habis di muka bumi ini, orang yang beriman. Innal ula, sungguhnya mereka qad abau alaina, sungguh telah enggan terhadap kami, artinya memusuhi ya, memusuhi. Ini dua bait dari ucapan Nabi ya. Ini mungkin perkataan biasa bahasa Arab, tetapi Nabi SAW mengungkapkannya karena dia bukan seorang penyair. Nabi SAW bukan penyair, tetapi muncul kata-kata tersebut bukan karena dia penyair, tapi karena memang karena usahanya untuk menyemangati para sahabatnya dan menyadari bahwa memang semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang bukan sastra, tapi dia bisa berpuisi, ya, bukan sastrawan, bisa berpuisi, bisa mengungkai kata-kata yang bagus. Nah, seperti itu pula lah. Ya. Semua baca. Ya, Amir bin Aqwa membaca, Nabi membaca, para sahabat ketika membangun masjid juga membaca. Memang ini yang harus ada. Ini sudah ada dalam hati, tinggal mengungkapkan kata itu saja lagi. Dalam keimanan mereka ada, kesadaran, keyakinan mereka ada bahwasanya hidayah ini kan di tangan Allah. Petunjuk tangan Allah. Jadi bukan karena mereka dapat hidayah, tapi karena Allah, semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah. Nah, sekarang pun kita harus demikian menyadari, kita berada di atas hidayah bukan karena kita, tapi Allah memilih. Ya, Allah memilih kita. Ya. Bukan karena kita membelinya, bukan karena kita punya andil banyak, tapi karena Allah yang telah memilih kita dari sekian banyak yang dari segi kepintaran mungkin lebih pintar mereka. Dari segi kecerdasan, lebih cerdas mereka. Lebih dari ketokohan juga. Dari pengetahuan agamanya, mungkin mereka dari sebelum SD mereka sudah belajar agama, masuk pesantren. Ya. Kemudian sampai perguruan tinggi pun belajar agama, tapi mereka tidak mengenal sunnah. Ya. Sementara kita, orang yang ilmu dunia, tiba-tiba Allah beri hidayah. Nah, sekarang kita baca hadis Nabi SAW. Ya. Itu bukan karena kita, Allah yang telah memilih. Ya. Bahwa kita menjadi orang yang berada di atas hidayah. Terkadang kita sudah berusia ya, baru dapat hidayah. Allah yang memilihnya. Nah, itu yang disadari oleh para sahabat. Maka terkadang ketika muncul hal-hal kondisi-kondisi seperti ini, mereka ingin bernostalgia dengan kesadaran, dengan keyakinan tersebut, dengan mengungkapkan tanpa mencontoh. Itu keyakinan mereka sendiri. Dan itu yang ditanamkan oleh Nabi terus kepada sahabatnya. Maka diucapkan oleh Amir bin Aqwa yang memang dia seorang penyair. Diucapkan oleh para sahabat yang lain yang mungkin bukan para penyair, tetapi mereka menyadari itu dan mereka mengatakannya. Ya, mungkin bisa sama. Ya. Terkadang dengan Allahumma laula anta. Di sini Nabi SAW mengatakan wallahi. Penegasan lagi dengan sumpah. Demi Allah. Ya, menunjukkan bahwa hidayah itu memang semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qala wa rubbama qal, kata Al-Bara, kemungkinan juga dia mengatakan innal mala'a qad abau alaina. Tadi innal ula ya. Innal ula, ula itu sama dengan mala. Ulaika, mereka-mereka itu. Maksudnya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy yang mereka-mereka adalah keluarganya juga, kerabatnya juga, orang-orang yang dia kenal. Nah, itu memusuhi. Innal mala'a qad abau alaina, sungguh telah enggan terhadap kami, maksudnya memusuhi, menentang. Ya, idza aradu fitnatan abaina. Mereka apabila menginginkan fitnah, kami tidak ingin. Ya, maksudnya fitnah ini membawa mereka kembali kepada ajaran syirik, ya, kepada kekufuran. Tentu kami tidak akan mau, karena kami sudah mengenal hidayah. Di antara cara untuk mendapatkan kenikmatan dan kelezatan iman adalah ketika diajak untuk kufur, kita tidak mau. Ya, ini tanda-tanda orang yang merasakan iman itu lezat, iman itu manis. Ya. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Ya. Membenci untuk membuat kekufuran, untuk berbuat kekufuran, ya, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Perumpamaannya begitu. Nah, jadi ketika mereka menginginkan fitnah terhadap kami, itu mengajak kami untuk meninggalkan dakwah, mengajak kami mengajak kami untuk tidak beribadah kepada Allah, terima semua kesyirikan, maka kami tidak akan mungkin setuju, karena memang sudah terikrar, terpatri dalam sanubari dan keyakinan mereka bahwa inilah ajaran yang benar, ini akidah yang benar. Ya, itulah ungkapan-ungkapan Nabi, kata Al-Wara bin Azib di ujung sekali, wa yarfa'u biha sautah. Ketika mengungkapkan kata-kata tadi, Nabi mengeraskan suaranya. Ya. Nabi mengeraskan suaranya. Di sini para ulama mengambil kesimpulan bolehnya melakukan cara yang seperti itu ketika kita bergotong royong, ingin memunculkan semangat, ya boleh. Ya, boleh mengungkapkan kata-kata tadi, kata-kata yang mungkin bisa dikatakan sebagai syair. Ya. Dan yang tadi itu jelas-jelas bukan syair, karena Nabi SAW bukan seorang penyair. Dia tidak mengerti syair, tidak mengerti dia. Ya. Tetapi karena memang itu yang ada dalam hati. Seseorang kalau sudah menyenangi dan tersimpan dalam dadanya, maka dia akan berupaya untuk mengungkapkan dengan kata-kata yang baik. Ya. Kata-kata yang baik. Seseorang yang bila mana mencintai istrinya dengan cinta yang luar biasa, dia akan keluar kata-kata godaan, gombalan, ya, yang mungkin muncul begitu, begitu saja tanpa dipelajarinya. Ya. Luapan perasaan lah namanya. Ya, tanpa ada pelajaran, tidak perlu dipelajari kata-katanya, muncul. Ya. Muncul, nah, itulah yang keluar dari lisan Nabi SAW. Ya. Ini hadis yang pertama. Bagaimana cerita tentang Nabi ikut bergotong royong, menggali parit, mengangkat tanah. Subhanallah, Nabi. Ya. Nabi ikut mengangkat tanah, kotor perutnya. Dikotori oleh tanah. Kemudian dia juga mengungkapkan kata-kata, memberi dirinya sendiri semangat. Ya. Menyadari bahwa semua yang dia lakukan itu hidayah. Walaupun berat, hidayah itu berat, mengangkat tanah kan berat. Ya. Membuat masjid berat, ikut gotong royong buat masjid berat. Kotor berkotor-kotor kita, berlumuran lumpur. Nah, ini yang berat, tetapi itu hidayah. Terasa nikmat, ya, terasa lezat. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berikutnya, hadis 4608. Ya. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi, qala haddathana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tul Bara. Ya, ini hadis Bara yang sama radhiyallahu ta'ala, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, fa dzakara mithla, disampaikan seperti hadis sebelumnya, illa annahu qala innal ula qad baghaw alaina, innal ula qad baghaw alaina. Kalau tadi innal ula qad abau, ya, kalau di sini baghaw. Kalau abau enggan, kalau baghaw melampaui batas terhadap kami, itu menentang, ya, menentang, menghambat, menghalang-halangi, membenci, ini semua masuk dalam kata-kata abau wa bagau. Ya. Bagau berlebihan, melampaui batas. Ya. Bagau melampaui batas. Ya. Ini perbedaan dari ungkapan yang hadis yang pertama dengan hadis yang sekarang. Berikutnya 4609. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabi qala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Abihi an Sahal ibni Sa'din radhiyallahu ta'ala an. Sahal ibnu Sa'din sahabat Nabi, ya. As-Sa'idi radhiyallahu an, qala ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami, kata Sahal ibnu Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nahfirul khandaq. Ya, dan ketika itu kami sedang menggali parit. Ya. Nabi datang, kami sedang menggali parit. Wa nanqulu turaba ala aktafina, dan kami memindahkan tanah dengan memikulnya di atas pundak. Jadi memikul itu sudah dilakukan juga oleh para sahabat. Maka tidak ada salahnya kita dalam keranjang mengangkat semen, mengangkat tanah. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada gerobak. Ya. Kalau dulu pakai keranjang. Ya. Kami masih teringat ketika angkat tanah itu pakai keranjang rotan itu. Ya. Yang ada telinganya untuk dipegang. Nah, ini dipikul dulu. Ya. Ketika kita masih kecil-kecil ikut gotong royong bangun pesantren, ya. Santri, tukang masak, tukang bangunan, ya. Campur di sana. Ya. Tukang bersihkan atau membersihkan parit. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerah ini. Walaupun ketika itu kita tidak merasa ini sebagai ibadah, karena masih kecil-kecil, umur SMP. Ya. Allah berikan nikmat di samping untuk ilmu juga, ya, menjadi kuli bangunan. Ikut ngecor, ya, ikut nyusun bata, ikut memplaster, ya, ikut mengangkat ubar, ya, angkat semen, mengangkat pasir kerikil. Ya. Alhamdulillah ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan para sahabat melakukan itu di awal-awal Islam karena proses pembangunan. Jadi Islam itu di awal-awal membangun. Ya, para sahabat gotong royong bangun masjid. Ya. Di sini dalam peperangan juga ada penggalian parit dan para sahabat mengikulnya. Yunanqulu turaba ala aktafina, faqala Rasulullah sallam, dan ketika Nabi datang, ia menyemangati para sahabat yang gotong royong dengan mengatakan Allahumma. Ini juga ini ungkapan-ungkapan yang mungkin hampir disamakan dengan syair, tetapi dia bukan syair. Allahumma la aisha illa aisul akhirah, faghfir lil muhajirin wal ansar. Ini ungkapan Nabi yang memberi semangat, karena yang bekerja itu orang muhajirin dan ansar. Ya, ya Allah, ya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nah, subhanallah, kalau ini sudah ada di hati kita, maka dunia ini hanya tempat badan saja. Ya, dunia ini tempat badan kita, tetapi jiwa sudah di akhirat. Jadi amalan semuanya kepentingan akhirat. Tidak ada dunia sama sekali. Ya. La aisha illa aishal akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Benar. Ya, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, in hiya illa hayatu dunya. Ini perkataan orang kafir. Ya, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Kemudian banyak Allah SWT berbicara tentang rendahnya dunia dan utamanya akhir. Seperti dalam surat Al-A'la, Allah berfirman apa? Ya sabbih isma rabbikal a'la. Walal akhiratu. Ini surat apa? Wadduha yang ke Al-A'la. Uji hafalan, uji hafalan. Nah, baca sampai dari awal sampai pada. Ya, Pak. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Harus dibaca dari awalnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia padahal Ya, wal akhiratu khairun wa abqa, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, dari sinilah semakna dengan perkataan Nabi, la aisha illa aisha al-akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kemudian Nabi berdoa, faghfir, maka berilah ampunan, lil muhajirin wal ansar, untuk orang-orang muhajirin ansar. Didoakan oleh Nabi. Ya. Nabi SAW berdoa untuk mereka, agar mereka diampuni oleh Allah SWT. Pasti Allah SWT mengabulkan. Dan momentumnya juga tepat ketika mereka beribadah. Mereka sedang bergotong royong, menggali parit. Nabi SAW mendoakan mereka. Ini juga kejadian yang terjadi di Perang Khandaq. Nabi datang dan mendoakan orang Ansar dengan mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Yang sekarang kalian lakukan ini proses untuk mendapat kebaikan dalam kehidupan akhirat. Berikutnya 4610, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ini hampir enggak lebih dekat kepada syair karena dia ujung-ujungnya sama. Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya, wal muhajirah. Ini diriwayatkan juga dari Anas yang tadi dari siapa? Dari Sahal bin Sa'ad, ya, As-Sa'idi. Sementara ini dari Anas, berarti kejadiannya didengar dan disaksikan, diceritakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, dan sebelumnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Berikutnya 4611 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Muthanna wa ibn Bashar قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. يعني نادى حديث yang sama dibawakan kembali dengan sanad yang berbeda oleh Imam Muslim. Sedikit perbedaan pada lafaznya. Di sini lafaz pertama Allahumma innal aisha, ya, aishul akhirah. Kemudian Allahumma la aisha. Tapi maksudnya sama, walaupun kata-katanya ada sedikit perbedaan, menyatakan bahwa tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya. Juga Allah mengatakan bahwa akhirat itu adalah lahiyal hayawan. Sungguhnya akhirat itu benar-benar kehidupan yang hakiki. Karena kehidupan yang abadi, dunia ini tidak. Ya, kita hidup di dunia ini, ya, penuh dengan kesulitan. Mulai dari lemah, nanti akan semakin mendapatkan kekuatan, bertambah kekuatan, bertambah kekuatan, semakin puncak kekuatan, kemudian melemah, melemah, melemah. Nah, inilah kehidupan kita. Antara sehat dengan sakit, ya, antara lapar dengan kenyang, ya, antara susah dengan sulit. Ini tidak hidup sebenarnya. Kita sulit hidupnya. Kita melalui kehidupan yang sulit dalam kehidupan dunia ini. Latarkabunna tabaqan an tabaqa. Ya, kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Insyiqaq. Ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Sungguhnya engkau benar-benar bersusah-susah. Hidup dunia ini susah. Ya. Tidak ada yang kaya itu pun susah. Kalau sudah punya harta banyak, dia susah. Mikirkan kekayaannya, sudah punya jabatan, susah. Ya. Apalagi kalau yang dipikirkannya dunia, maka dia tidak akan lepas dari tiga. Ya. Kesulitan, memikirkan terus, mungkin kekhawatiran, ya, cemas, ya. Ini kalau kita menjadikan tujuan hidupnya dunia, tidak akan ada kebahagiaan, pasti. Kalau kehidupan dunia ini yang dicari, tidak ada bahagia. Karena antara sehat dengan sakit, antara hilang dengan uang itu datang kemudian pergi. Ya, ketika dia kita dipikirkan terus dari pagi sampai malam pikirnya bagaimana keuntungan terus didapatkan. Ini orang yang susah. Tidak yakin kepada takdir kepada rezeki Allah. Ya, bahwa Allah sudah menjamin rezeki. Nah, itu yang dikejar itu mati-matian. Habis usia lupa ibadah. Ya, dikejar mati-matian padahal Allah sudah menjamin rezeki. Disuruh berusaha. Ya, disuruh berusaha Allah Subhanahu wa taala. Sementara kehidupan akhirat itu bila mana sudah selamat, maka selamat selama-lamanya. Tidak akan ada kesusahan, tidak akan ada kelaparan, tidak ada rasa sakit. Nah, ini kehidupan yang hakiki. Nah, itulah ucapan Nabi, la aisha illa aisyul akhirah. Kemudian dia minta ampunan untuk orang Ansar dan Muhajirin. Berikutnya, 4612, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Syaiban ibnu Farruh qala Yahya أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث أن أبي التياه قال حدثنا أنس بن مالك ini masih riwayat Anas radhiyallahu an قال كانوا يرتجزون يرتجزون ini bersenandung ya bukan bernyanyi ya tapi mengungkapkan kata-kata yang ada sedikit nadanya tetapi ungkapannya kata-katanya sangat indah bermakna berbobot bukan tentang percintaan antara laki-laki dan perempuan tapi untuk mengejar kehidupan akhirat ya. Wa kanu yartajizuna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya para sahabat mengungkapkan kata-kata indah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka wa hum yaqulun ucapan mereka ini dia yang mereka rojazkan yaitu mereka untai senandungkan Allahumma la khaira illa khairal akhirah fansuril ansara wal muhajira ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat ampunilah orang ansar dan orang-orang muhajirin ya wa fi hadis Syaiban badala fansur faghfir. Jadi ada perbedaan. Dalam riwayat yang sebelumnya faghfir lil ansar. Kalau di sini fansur lil ansar. Kedua-duanya tidak berbeda. Berikan pertolongan. Di antara pertolongan adalah ampunan untuk mereka. Hadis yang berikutnya terakhir di bawah bab 44 ini 4613 Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Bahzun qala hadatsana Hammad bin Salama qala hadatsana Thabit an Anas masih hadis Anas radhiyallahu an anna ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna yaumal Khandaq bahwa para sahabat mengungkapkan kata-kata berikut ini pada perang Khandaq yaitu penggalian parit nahnu alladhi bay'u Muhammadan 'alal islami ma baqina abada ini ungkapan para sahabat dengan penuh kebahagiaan. Ya, kamilah orang-orang yang membaiat Muhammad di atas Islam selama-lamanya. Ya, ma baqina abadan. Ini diungkapkan oleh mereka karena mereka merasa bahagia sekali berbaiat kepada Nabi, mengikrarkan Islaman di hadapan Nabi, keimanan dan terpatri itu dalam hati senumberi mereka dan menghadapi segala konsekuensi ya, berat yang mereka lalui itu tantangan, rintangan, ujian mereka merasakan itu kenikmatan maka mereka ucapkan kata-kata tadi nahnu alladhi bay'u Muhammadan 'alal islami ma baqina abadan tidak akan mungkin kami goyah tidak akan mungkin mundur walau setengah langkah dalam setelah kami mengikrarkan bay'at di hadapan Nabi keislaman, bersyahadat maka kami tidak akan mundur walau setengah langkah. Ini yang mereka ikrarkan kembali ketika mereka menggali parit Khandaq. Au qala alal jihad. Atau kata-katanya, nahnu alladhi bay'u Muhammadan alal jihad. Kalau yang pertama, ala Islam. Jadi kata Islamnya diganti dengan jihad dalam lafaz yang lain. Ya. Wan syakka Hammadun, Hammad salah seorang perawi ragu, apakah alal Islam atau alal jihad kedua-duanya benar ya. Ya. Wan Nabi SAW yaqul sementara Nabi ya bersama mereka juga menyenandungkan kata-kata tetapi berbeda. Ia mengatakan Allahumma innal khaira khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira. Ya. Ya Allah sungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan di akhirat, bukan kebaikan di dunia. Maka ampunilah orang Ansar dan orang Muhajirin. Itulah sepenggalannya dari cerita tentang perang Khandaq hanya terfokus pada saat penggalian parit karena memang berat Ya, mereka semuanya. Nabi SAW saat itu juga meletakkan batu di pinggangnya karena lapar. Ya, para sahabat pada kelaparan dan banyak kejadian-kejadian yang mukjizat ketika itu. Ummu Sulaim mengutus salah seorang anaknya untuk mengundang Nabi. Dia punya makanan sedikit, punya makanan sedikit, beberapa roti, tepung untuk diadon roti, kemudian anak kambing yang siap untuk disembelih. Dia pesan kepada anaknya, kamu bisikkan ke Nabi ya, karena makanannya sedikit. Ya, dia bisikkan ke Nabi SAW dan dia pergi bahwa di rumah ada makanan, ibu saya mengundang. Nabi SAW ketika mendapat undangan tersebut berdiri, kemudian dia mengeluarkan pengumuman kepada penduduk Khandaq, kepada semua yang gotong royong, kita diundang ya, oleh si fulana. Maka semua berangkat. Mendengar Nabi mengumumkan anak kecil ini, karena dia tahu kenapa dia disuruh berbisik, berlari sekencang-kencangnya menuju ibunya, menyampaikan perbuatan Nabi. Iya, kamu dengar Nabi mengumumkan? Iya. Kalau memang Nabi mengumumkan, pasti terjadi apa-apa. Maka Nabi berangkat semua penduduk Khandaq ke rumah beliau, dan Nabi SAW masuk duluan, kemudian dia menanyakan mana makanannya, kemudian dia letakkan tangannya makanan, mendoakan, kemudian dia suruh masuk 10, 10, 10, masuk 10 disuruh makan sekenyang-kenyangnya, keluar, masuk 10 lagi, makan sekenyang-kenyangnya, keluar, sampai habis penduduk Khandaq, makanan tetap seperti itu. Dan bahkan kata yang bercerita, saya rasa yang tersisa lebih daripada yang kami buat. Ya. Yang tersisa dari setelah makan semuanya itu melebihi dari yang dibuat oleh mereka, bukan berkurang bahkan. Nah, ini yang terjadi juga. Dan ketika Nabi juga ada salah satu batu yang ditemukan oleh para sahabat, tidak bisa dipacul, tidak bisa dikapak, tidak bisa dipukul dengan martil. Para sahabat yang sekuat-kuatnya angkat tangan. Datang Nabi SAW, kemudian tangan yang mulia memecahkan, kemudian bersinar cahaya. Kemudian para sahabat mengucapkan Allahu Akbar. Dan Nabi SAW melihat ketika itu apa-apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kemujizatannya. Banyak cerita tentang perang Khandaq ini, memang sangat sulit. Kaum muslimin kekurangan makanan, tetapi mereka tetap bergembira dengan nada-nada yang tadi diucapkan oleh mereka. Dan mereka memang mengejar akhirat dengan perjuangan menggali parit yang luar biasa panjangnya, sementara panas, sementara mereka kelaparan, tetapi tetap selesai paritnya digali. Walaupun sekarang kita tidak akan mungkin melihatnya kembali, ya. Sudah ditimbun, sudah jalan raya, ya. Tetapi pemetaannya memang masih diceritakan oleh ahli sejarah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari bab yang ke-44. Tersisa ada satu lagi? Satu bab lagi. Satu bab ini berapa hadis? Dua lah. Dua hadis tetapi panjang. Luar biasa hadisnya. Insyaallah kita baca besok. Ya, kita baca dan kita ambil kesimpulan. Karena memang kita berencana menyelesaikan juz ini pekan ini. Insyaallah pekan depan kita akan masuk ke jilid yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.